بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتداه بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur di sore atau menjelang malam pada kesempatan sore hari ini, setelah kita khudu dan tadarru, sujud dan ruku di hadapan Allah, kita sejenak duduk-duduk. Hayya bina najlis sa'atan, sebagaimana para sahabat dahulu senantiasa berkata sesama mereka, mari kita duduk-duduk sejenak. Nazdadu imanana, untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Duduk-duduk yang indah insyaallah, dalam rangka mencari perkara yang sangat indah, yang perkara itu apabila bersinar di dada kita, maka kita, dada kita akan lebih bercahaya daripada bulan purnama. Yang perkara itu apabila bersinar di tengah keluarga kita, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bila muncul di anak-anak kita, menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Bila muncul di tengah istri atau suami kita, maka dia menjadi istri-istri yang menyejukkan pandangan. Dan kalau muncul di tengah masyarakat kita, bahkan di negeri kita, ya, maka akan muncul masyarakat yang terpancar darinya cahaya Allah, dan negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara itu apa ya akhi? Tidak ada lain kecuali al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Di mana tidak ada kebaikan dunia secara mutlak, ya, akan didapatkan oleh manusia kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, Al-Hasan Al-Basri ketika mentafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah ay bil ilm. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kebaikan di dunia, ay bil ilm, dengan ilmu. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat mendapatkan kebaikan, ay bil jannah, yaitu dengan surga. Maka ilmu adalah kebutuhan, bukan sekedar dan setelah kewajiban. Maka duduk-duduk kita, sebetulnya kita yang butuh untuk duduk-duduk seperti ini, untuk menyinari dan menyirami dada kita dan memperbaiki keadaan umat, akhi, apalagi di saat-saat seperti ini. ya, saat-saat yang mengkhawatirkan, ya kita sangat sangat menakutkan. Bagaimana propaganda musuh-musuh Allah, baik musuh-musuh yang dari luar, yang Allah katakan walan tardha, tidak akan ridha, Yahudi dan Nasrani. Begitu juga musuh-musuh dari dalam Islam yang akan menggerogoti akidah Islamiyah. Sebetulnya tidak boleh atau tidak boleh kita merasa takut selama perkara ini memancar di tengah umat kita. Oleh karena itu senantiasa kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana mengisi dada kita dengan cahaya yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya dan menebarkan cahaya ini di tengah umat kita insyaallah, sehingga kita menjadi sosok-sosok manusia yang Allah katakan, yang Rasulullah katakan, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka dia diberikan pemahaman agama. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, sebelumnya ana mohon maaf ya, karena melihat kebiasaan sebelumnya ya, kajian ba'da maghrib ternyata qadarullah diumumkan ba'da isya. Ya, dan ana yang mungkin keliru kurang baca SMS tapi mengikuti kebiasaan. Ya, hukum adat. Ya, adatnya ba'da isya, ternyata ditelepon ba'da maghrib, ba'da isya. Ya, qadarullah dan afwan, mohon maaf kepada seluruhnya termasuk panitia lebih khusus. Ya, karena ternyata ana kurang melihat pengumuman yang di SMS-kan. Dan ana bikin jadwal-jadwal setelah ini. Setelah ini masih ada dua jadwal. Ya, satu di Jakarta, yang satu di ujung Jakarta. Masih ingin mengejar dua kegiatan. Oleh karena itu, kalau di ba'da isya kan khawatir yang di sana menunggu. Ya, maka insya Allah kita bagi-bagi insya Allah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Adapun kajian kita, kita melanjutkan perkara yang sangat penting untuk senantiasa kita ingat. Perkara yang senantiasa kita lihat dan kalau bisa senantiasa ada di pelupuk mata kita. Tentang apa yang akan terjadi, sesuatu yang pasti tidak mungkin tidak. Yang kita lihat dan wajib lihatnya dengan mata hati kita dengan keyakinan. Sementara apa yang kita lihat ini dengan mata kita, apa yang kita lihat sekarang ini dengan mata kita, sesuatu yang fata morgana. Darud dunia, negeri dunia ini, negeri yang isinya atau negeri yang memiliki lima sifat. Ya, diceritakan oleh Allah, dibeberkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka supaya kita tahu, sehingga kita tidak mengharapkan, tidak menumpukan harapan kita di negeri ini. Tidak ada harapan di negeri ini. Adik. Kalau tidak ada harapan di negeri ini, lalu ada harapan di negeri yang mana? Negeri yang setelah negeri ini, ayol ikhwah. Yang mau tidak mau pasti moal hente cek orang Sunda. Nya. Pasti akan kita lalui dan akan kita temui negeri yang setelahnya. Sekali lagi bahwasannya negeri ini memiliki lima sifat. Sifat yang pertama, darul fana. Wal hayah fiha muakkatah. Negeri yang kita tinggali sekarang ini adalah negeri yang fana. Dan kehidupan di dalamnya, kehidupan yang terbatas waktunya. Berapa tahun katanya? Hah? Ya, masing-masing 60-70. Makanya sering-sering anak ulang-ulang pertanyaan 50 tahun lagi ada di mana? Nah, ya. Yeah. Ada di mana 50 tahun lagi, Ustaz yang di belakang? Ya. Yeah. Apalagi jenggot sudah putih kayak gitu tuh. Hah? Ustaz baru 50 tahun, Ustaz. Ya. Yeah. Sementara itu pun tidak tahu deadline waktunya. Tidak mentang-mentang kita muda lalu kita mengatakan ah masih lama lah. Darul fana. Lalu apa yang kita tumpuk-tumpuk dari urusan dunia tidak ada yang kita bisa bawa. yang kita bawa adalah persiapan-persiapan yang harus kita siapkan untuk menggapai negeri yang bahagia. Sementara negeri akhirat darul baqa walal akhiratu khairun wa abqa. Yang tidak ada lagi kematian. Kalau di surga tidak ada lagi sakit. Tidak ada lagi masa tua, akan muda terus. Tidak ada lagi masa beramal dan tidak ada lagi masa yaitu berakhir dan tidak ada lagi masa sengsara. Allahu Akbar. Ya. Yang kedua, bahwasanya darud dunia itu darul bala. Negeri ujian. Il ibtila, negeri cobaan. Allah ketika menciptakan antum buat diapain? Hah? Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Untuk menguji antum, sabar apa tidak? 60 tahun itu sabar apa tidak? Sabar di atas apa? Sadar di atas melaksanakan perintah. Ujian pertama perintah. Suruh pakai jilbab. Suruh nutup aurat. Suruh sholat berjamaah. Ya, suruh apa diperintahkan zakat, haji, birrul walidain, jihad, menginfakkan harta di jalan Allah, sabar di atas perintah. Yang kedua, sabar di atas larangan. Ujian berupa larangan. Diperintahkan meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah. Ya, diperintahkan untuk tidak bermaksiat, namun ayah awewe gelis lewat. Gimana? Sabar. Sabarnya gimana? Sabar. Ya. Naam, sabar untuk tidak berzina, tidak memakan riba. Sabar untuk tidak bermusuhan kepada sesama, saling mengguncingkan, saling dengki. Ya, sabar tidak memasukkan makanan yang haram ke dalam perut kita, sabar. Dan sabar yang ketiga, sabar dengan ketentuan-ketentuan Allah. Ya. Musibah-musibah yang melanda kita, baik ketentuan baik maupun ketentuan buruk. Itu yang kedua. Ya, bahwasanya dunia darul ibtila. Kita dihidupkan bukan untuk bermewah-mewahan, berhura-hura, tapi untuk menghadapi ujian. Ujian berupa perintah, ujian berupa larangan, dan ujian berupa takdir, qada dan qadar. Yang ketiga. Bahwasanya darul dunia darul amal. Nanti darul ibtila yang kedua, di akhirat sudah ada tidak ibtila lagi. Akhi, di akhirat enggak disuruh salat lagi sudah. Enggak disuruh zakat lagi, enggak disuruh jihad lagi sudah, enggak ada. Tinggal apa? Tinggal sarung si nenggelis di atas kasur yang empuk. Sungai-sungai dari madu dan susu. Buah-buahan yang tidak pernah kena musim. Masya Allah, ya bertelakan. Ya ini bangunan apa ini? Enggak ada bangunan kayak begini. Rumah yang megah, enggak ada bangunan yang tersusun dari emas dan mutiara. Allahu Akbar. Dan istri-istri yang cantik jelita. Luar biasa sih. Allah menciptakan rahmat 100. Allah menciptakan rahmat 100. Lalu kata Nabi SAW, Allah baru turunkan satu rahmat di dunia. Allah simpan 99 rahmat. Terbayang? Yang satu rahmat saja sedemikian hebat, kita lihat indahnya Masya Allah. Kalau ke puncak, kalau antum pergi ke Yordan sana, ke Urdun, luar biasa indah. Itu ternyata baru satu rahmat. Bagaimana dengan 99 rahmat Allah? Allahu Akbar. Ya, di sana adalah darul na'im. Ya, kemudian apa? Darul amal. Sifat dunia yang kelima darul amal. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beramal, bukan untuk hura-hura. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Adapun orang-orang kafir makan seperti binatang. Makan enggak kenal halal haram, minum enggak kenal halal haram. Ya, bahkan ibunya sendiri dizinahi, ya sudah. An'am, hewan. Nah, adapun yang beriman, dia tahu bahwasanya hikmah dia diciptakan di dar ini, di negeri ini, darul amal. Al-yawma amalun wa gadan hisabun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sopo uang yang melaksanakan amal walaupun cuma satu darah, kebaikan akan dia lihat. Dan sebaliknya keburukan pun akan dia syarran yara. Maka di dunia untuk beramal tidak boleh tidur, maksudnya tidur dalam tanda kutip. Hatta tidurnya pun untuk beramal. Seorang mukmin cerdas, hatta tidurnya pun malaikat sibuk menulis amalan tidurnya. Dia tidur, ya Allah, aku baringkan badanku ini di atas ranjang ini supaya aku nanti bisa bangun subuh segar bugar sujud dan ruku kepadamu di rumahmu, ya Allah. Apalagi dia niatkan supaya aku bisa bangun sebelumnya di waktu sepertiga malam ketika engkau turun ke langit dunia, ya Allah. Allahu Akbar, malaikat sibuk menulis tidurnya padahal dia terlelap di atas kenikmatan dunia. Allah, darul amal, seluruh iruk pikuk amal kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jangan sampai tidak lillah. Pergi ke kantor antum, rugi antum. Capek kalau tidak lillah. Tidak ditulis. Ibu-ibu nyebokin anaknya, capek kalau tidak lillah. Nyiapkin nasi goreng di rumahnya pagi-pagi, capek kalau tidak lillah. Semuanya itu akan menjadi amal kalau kita niatkan lillahi azza wa jal. Nas'alullah al-ikhlas. Semoga kita berikan keikhlasan ya Allah. Yang keempat, bahwasanya darud dunia darul hakirud dani'ul la'in, negeri yang sangat hina, dina dan terlana. Dunia ini negeri yang hakir, hina. Kata Nabi, andai kata dunia ini di sisi Allah punya harga kaya harganya sayap nyamuk, ini saya orang kafir tidak akan dikasih oleh Allah. Ya, bayangannya seperti antum punya kambing sudah cacat jadi bangkai bau. Ada yang ngasih, ada yang minta, dikasih enggak? Kambing cacat bau. Ya, ada yang minta dikasih enggak? Enggak minta juga dikasih. Oh, enggak ada harganya. Begitu kata Nabi, la dunia dunia lebih hina daripada kambing yang cacat yang sudah bangkai dan bau, makanya siapapun dikasih. Adapun akhirat lah. Akhirat punya harga, hanya diberikan kepada orang-orang yang dia cintai saja, dunialah. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unun, dunia ini terlaknat, jauh dari rahmat Allah, illa kecuali zikrullah wal alim wal muta'allim. Kecuali orang yang mengisinya, mengisi dunia ini dengan mengingat Allah dan orang yang berilmu dan para penuntut ilmu. Allahu akbar. Ya. Yang terakhir, darud dunia darul gurur, tempat yang fata morgana sangat menipu. Ad-dunya hulwatun hadirah, kata Nabi, dunia itu manis dan memukau. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, menipu saja, dihiasi kita oleh syaitan supaya memukau di mata kita dunia. Akhirnya kita lupa dengan 99 rahmat yang disiapkan. Setiap hari hiruk pikuk otaknya fulus fulus fulus fulus, proyek proyek proyek, gubrak ter ketutup proyeknya, mati dia, lupa akhirnya sama Allah. Nah, maka setiap muslim harus senantiasa menghadirkan pada dirinya apa yang disombongkan dari dunia. Apa yang disombongkan dari dunia kita? Apa yang kita harapkan dari dunia? Tidak ada. Ketika orang-orang yang lupa lalai di dunia, nanti di akhirat teriak, ma agna'anni maliyah, waduh ternyata hartaku tidak bisa memberikan manfaat kepadaku, halaka'anni sultaniyah, sementara juga kerajaanku, aku jauh menjadi pemimpin presiden dan seterusnya juga musnah, tidak memberikan manfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu tidak lagi manfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Itu yang pertama harus ada di benak kita, pandangan tentang dunia dengan pandangan yang kita sebutkan tadi. Apa tadi? Darul fana, darul bala, darul amal, darul hakiru dani hina. Yang ketiga, yang terakhir, yang kelima, darul gurur, mata'ul gurur, yaitu perhiasan yang menipu dan sungguh sangat banyak yang tertipu sama dunia. Ya dah, solat nih 12, subuh nih 12, puasa nih 12, nuntut ilmunya apalagi, ngapain sibuk di sana di kantor, Allah ya, lomba-lomba mencari sesuatu yang Fir'aun rusak gara-gara itu. Berlomba-lomba mencari sesuatu yang Qarun dihantam, diambleskan gara-gara itu. Namun dia gantikan kehidupan dunia yang hina, ya, dia menggantikan kehidupan akhirat yang mulia, yang indah, dengan kehidupan dunia yang hina dina. Yang kedua, dunia ini tidak membawa manfaat untuk akhirat akhir, sehingga tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Lihat kisah yang dikabarkan, yang itu dijanjikan oleh kita di minggu atau bulan-bulan yang lalu. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas tentang malam pertama di dalam kuburan. Ya, teruslah dibaca kisah itu. Ya, malam pertama di kuburan bisa menjadi malam yang indah, Allah ya. Memasuki satu taman yang masya Allah, AC-nya dari surga, permadaninya dari surga, bajunya dari surga, dan ditemani oleh ahlul surga, Allah. Dan bisa menjadi tempat yang sangat menakutkan, yang mengimpit badan kita panas, bajunya dari neraka, dibukakan celah ke neraka, dihempuskan musan-musan neraka, sebagaimana kisah Fir'aun dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. An-naru yu'raduna 'alayya ghudwan wa 'asiyya, bahwasanya neraka digembuskan sekarang ini pagi dan sore kepada Fir'aun. Wa yaumal qiyamah wa yauma taqumus sa'ad, dan nanti dari kiamat, adkhilu ala Fir'aun, masukkan keluarga Fir'aun kepada apa? Amalan, kepada adab yang sangat dahsyat. Nanti sekarang baru disemburin sore dan pagi. Wus wus wus wus, dari mana? Jahannam. Nanti hari kiamat, tunggu tanggal mainnya. Mana yang kita pilih? Di sinilah persiapannya. Ya. Yeah. Adapun di malam hari ini kita akan mengisahkan apa yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kedua dan selanjutnya. Ya, yeah. Hari kedua dan pemandangan hari kedua dan selanjutnya. Tentang pemandangan alam barzakh. Alam yang bukan fatamorgana. Alam yang bukan cerita, hanya cerita dusta. Lah. Esok? Lusa? Bulan depan? Tahun depan? 10 tahun lagi? 20 tahun lagi? 30 tahun lagi? Mau tidak mau, kullu nafsin dha'ikatul maut. Thumma amatahu fa'akbarah. Lalu kami matikan mereka dan kami kuburkan mereka. Innaka mayyitun ya Muhammad wa innahum mayyitun. Kau Muhammad mati dan umatmu juga akan mati semua. Ya, cerita yang tidak bisa didustakan, alam kubur. Maka marilah kita simak ma'asyur ikhwah cerita malam selanjutnya dan malam-malam setelahnya, bagaimana kisah atau kabar-kabar yang datang di alam yang kedua ini. Bukan alam kedua ya, alam ketiga ini. Alam keempat, maaf. Alam pertama alam ruh, alam kedua alam rahim, alam ketiga alam dunia, alam keempat alam barzakh, alam akhirat, nanti alam terakhir, yaumul akhir. Ya, kita nunggu sampai Israfil meniupkan sangsakala, menghancurkan alam semesta, baru kita dibangkitkan dari alam barzah yang kita kenal dengan hari kebangkitan. Ya. Bismillah. Qala. Sebentar ya. Sebentar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kira-kira kalau diriwayatkan Bukhari, ada keyakinan sahih? Nah, makanya para ulama kalau hadisnya diriwayatkan Bukhari enggak sibuk, tidak dicek lagi. Ya, hadisun sahih berarti cerita fiktif atau non fiktif? Non fiktif, cerita hak. Karena kata Nabi, la yakhruju min fi illa al-haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali yang hak, kebenaran. As-sadiqul masduq, yang jujur dan terpercaya. Sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Samurah bin Jundub. Qala al-Imam Bukhari, haddatsana Samurah bin Jundub, bercerita kepada kami Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, setelah riwayat perawi-perawi yang lainnya sampai kepada Bukhari. Qala kana Rasulullah SAW, dia berkata, Samurah bin Jundub berkata bahwasanya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma yuksiru ayakula li ashabihi, kadang-kadang atau sering Nabi pagi-pagi bertanya kepada para sahabat, ya, hal ra'a ahadukum minkum ru'ya, qala fa kusu alaihi man sa'a an yakus, ada yang mimpi enggak tadi malam? Ya, Nabi sering bertanya, ada yang mimpi, antum mimpi apa? Mimpi apa? Mimpi apa? Hah? Akhirnya kalau sahabat yang punya mimpi diceritakan mimpinya. Ya, kalau mimpi baik diceritakan. Ya. Taib. Lalu Samurah bercerita, wa innahu qala dzata ghadat. Sekarang Nabi yang bercerita. Bahwasanya sesungguhnya Nabi pernah bercerita di satu pagi. Bercerita tentang mimpinya, dan antum tahu sepakat ahlu sunnah bahwasanya ar-ru'ya, mimpinya para nabi, bagian dari kenabian, bagian dari wahyu. Ya, makanya tidak boleh ada yang menjadikan mimpinya sebagai dalil kecuali para nabi. Adapun yang lainnya lah. Ya. Tidak boleh antum mengambil hukum dari mimpi. Ya. Ana suruh apa? Nyembeli anak sekarang, mimpi. Kayak Ibrahim. Anak kan Ibrahim juga nyembeli anak, anak juga sembeli nih anak-anak. Makanya ada bapak kesel sama anaknya, anak, dek, saya mimpi kayak mimpi Ibrahim, pengen nyembeli anak. Tidak ada. Awas, tidak boleh menentukan syariat karena mimpi, kecuali para nabi. Setelah nabi tidak ada. Ya, walaupun banyak kelompok-kelompok yang disesatkan oleh Allah, ada sekalang kelompok yang pergi dari masjid ke masjid. Bawa katel, sekarang bawa kompor gas. Ya, itu hasil mimpi imamnya, Al-Kandahlawi. Katanya mimpi bertemu dengan seseorang yang dia diperintahkan untuk keliling dari satu masjid ke masjid berdakwah. Ah, syariatnya lewat mimpi, maka itu bukan ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah syariatnya melalui qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabah. Dan apa yang dikatakan dipahami dan diamalkan sahabat. Awas ya, jangan antum bawa-bawa mimpi ke dalam agama, tidak boleh. Anak tadi malam mimpi ketemu syekh. Ah, enggak. Ya. Gitu ya. Adapun para nabi mimpinya hak. Ya. Sebagaimana Ibrahim nyembeli anaknya, mimpinya hak. Baik. Qala ru'ya fa yakun, kemudian qala dzata ghadan atani lailah atiyan. Tadi malam datang kepadaku dua sosok. Dua orang. Dua sosok manusia yang menjelma manusia. Dan ini saya katakan dari awal, ini adalah malaikat. Menjelma menjadi sosok manusia. Wa innahuma bta'atsani. Yang kedua itu datang kepadaku lalu bangunkan aku. Hey Muhammad, bangun. Ya. Yeah. Wa innahuma qala li, dan mereka berdua berkata kepadaku, intalik. Ayo pergi. Ayo bareng pergi. Yuk, pergi yuk. Diajak pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in intalaqtu ma'ahuma. Ya. Akhirnya Athrun pergi bersama keduanya. Wa inna ataina, tiba-tiba kami mendatangi ala rajulin, seseorang muttaji'. Kami mendatangi seseorang yang sedang berbaring terlentang begini. Wa idza akhar qa'imun alaihi, dan aku melihat seseorang di sisinya sedang berdiri. Seseorang yang satu berdiri berbaring, yang satu berdiri. Qa'imun alaihi bi sakhrah, membawa batu besar. Yang satu berdiri bawa batu besar. Wa idza huwa yahwimi bi sakhrah, tiba-tiba dia menimpakan ceker batu itu ke kepalanya. Hatta fayaslugu ra'sa, sehingga kepalanya hancur. Fayatadahdah, lalu batu itu ngelinding. Ya. Fayatadahdah al-hajar, batu itu ngelinding. Hahuna, kesana dan kemari. Fayatabi'ul hajar, laki-laki yang berdiri tadi itu yang menghantamkan batu itu, ngambil batu itu lagi. Dia batunya gelinding, dan disamperi, diambil lagi. Iya. Fala yarju ilaihi hatta yasihu rasahu kamakan. Dan tidaklah laki-laki itu kembali ke laki-laki yang berbaring tadi, kecuali yang berbaring tadi kepalanya sudah sehat lagi. Iya. Pas diambil batunya balik, sudah sehat lagi yang berbaring itu. Kemudian fayaf'alu mithla ma fa'ala al-maratul ula, lalu dilakukan berulang-ulang, wuk lagi, hancur lagi, dan seterusnya begitu tidak henti. Mau dicoba? Nggak mau. Ada seorang membawa batu besar, batunya ditimpakan jeger ke kepalanya, lalu batunya menggelinding, lalu diambil, pas diambil datang lagi ke laki-laki tadi, kepalanya itu sehat lagi, dihantam lagi, ceker lagi, dan terus-terus begitu tidak ada henti-hentinya. Allah, bayangkan bagaimana nikmatnya ya. Nikmat apa nikmat? Kalau mau coba nanti di rumah masing-masing, istri suruh bawa batu gede gitu. Ya, jangan, na'udzubillah. Ya. Na'am faqala. Faqultu, maka aku berkata, lahuma, kepada orang dua ini, subhanallah. Mahadan, maha suci Allah, kenapa dia? Mahadan, kenapa dia? Kenapa dua orang ini? Kenapa satu orang ini? Qala, maka dua orang laki-laki yang ngajak Rasulullah tadi berkata, intolik, intolik, ya sudah, jangan diperhatikan, pergi, pergi, ya, pergi. Tinggalkan, tinggalkan. Qala fantalokna, akhirnya kami pun pergi. Enggak dijawab sama malaikat. Ya, kami pun pergi. Fa'ataina 'ala rajulin mustalqin liqafah. Tiba-tiba kami pun melihat seseorang juga sedang berbaring di atas punggungnya, pasti berbaring, terlentang. Wa idza akhar qa'imun 'alaihi bikalubin min hadid. Dan tiba-tiba aku pun melihat seseorang di sisinya sedang berdiri, ya, dan dia bawa cangkolan besi. Kalau orang Sunda tahu bangkol, tahu nggak bangkol? Yang suka untuk narik kelapa gitu, atau gincuk gitu. Ya. Cangkolan dari besi. Laki-laki yang berdiri bercangkol dari besi. Ya bikalubin min hadid. Wa idza huwa yati, lalu dia datang kepada laki-laki sedang berbaring tadi. Ya, naam yati yati ahadu shiqqaihi wajhihi, fayusarsiru sidqahu ila qafah. Wa mankhirahu ila qafah wa 'ainahu ila qafah. Maka orang itu memasukkan cangkol tadi ke mulutnya, sam dirobek sampai ke sini. Ke matanya dirobek sampai ke sini, ke hidungnya dirobek sampai ke sini. Yang kanan. Lalu setelah itu dia mendatangi yang kiri. Janibil akhar fayab di sama. Dirobek ke matanya, dirobek hidungnya, dimasukin, dirobek. Pas kembali ke yang kanan lagi, sudah sehat lagi. Dan terus begitu. Dirobek mulutnya, dirobek matanya, dirobek hidungnya. Allah. ya, maka falamma faragha min dhalik, ya, kalau sudah yang ini beres, ini sehat, ini beres, ini terus demikian, sehingga terus dilakukan, diazab dengan azab yang sangat dahsyat. Lalu qultu subhanallah, kata Nabi, subhanallah, mahadan, apalagi ini mengerikan, azab yang sangat mengerikan, apalagi ini. Qala la, intalik, intalik. Qala li, intalik, intalik. Ya Muhammad, pergi, pergi. Ya, pergi, pergi. Jangan digubris, pergi. Fa'ataina ala misri tannur. Tiba-tiba kami mendatangi sebuah bejana kayak tong. Tanur itu bejana kayak tong. Gede apa? Gede perutnya, apa namanya? Mulutnya kecil. Ya. Kami mendatangi satu bejana seperti tanur. Faqala. Qala fa'asibu annahu kana apa? Annahu kana yakufaida fiha laghatun wa aswat. Dan tiba-tiba aku mendengar teriakan-teriakan dari bawah dalam tanur itu. Teriakan yang dahsyat dari dalam bejana itu. Ya qala qantalaqna fihi, lalu kami mendekatinya, fa idza rijalun wa nisa, lalu kami diperbolehkan melihatnya, aku diperbolehkan melihatnya, ternyata aku lihat di dalamnya banyak laki-laki dan wanita yang telanjang bulat yang dimasak. Ya, dan baunya mengganggu penduduk yang lainnya. Dimasak dan mereka teriak-teriak di dalam tanur dimasak. Allah. Mau coba? Na'udzubillah. Ib. Fa idahum yatim lahab. Kalau ya, fa idahu wa idahum yatim, tiba-tiba datanglah semburan api min asfal dari bawah. Fa idha atahum fa in dhalika lahab daudau. Kalau mereka pas ketika disembur oleh api, mereka teriak dengan teriak yang histeris. Dan terus-terusan begitu. Faqultu lahuma, maka aku katakan kepada kita, kepada mereka berdua, ya maha ula, siapa mereka ini? Subhanallah, siapa mereka ini? Qala intalik intalik, ya pergi pergi, jangan nanya. Qala intalik intalik. Qala fa intalakna, akhirnya kami pun pergi. Ya. Fa ataina ala nahrin, habistu hasibtu annahu kana. Ya, tiba-tiba kami mendatangi satu nahar, sungai. Yang sungai itu berwarna merah darah. Allah, sungai berwarna merah darah. Mithlu dam, seperti darah. Wa idza fi nahri rajulun sabihun yasbah. Oh. Tiba-tiba aku lihat di dalam sungai itu, di tengah sungai darah itu ada lelaki, seseorang yang sedang berapa? Berenang di sungai darah. Ya. Yeah. Berenang di sungai darah. Dan aku lihat wa ala satri nahri rajulun qad jama'a indahu hijarah katsirah. Dan aku lihat di sisinya, di tepinya ada seorang laki-laki yang berdiri membawa batu yang sangat banyak. Membawa batu yang sangat banyak. Wa idza dhalika sabi yasbah ma yasbah. Ketika seorang yang berenang itu mendekati ke apakah pesisirnya, ya ke tepinya, ya fayaghfirullahu fa, maka yang di pinggir tadi yang bawa batu melempari batu tersebut sampai memenuhi mulutnya, melempari wajahnya sampai memenuhi mulutnya, hancur wajahnya sampai batu masuk ke mulutnya. Allah, di sungai darah. Ya, faqultu lahuma, aku pun berkata, mahadan, siapa lagi ini? Pemandangan yang sangat mengerikan. Siapa lagi ini? Sambil tidak tega melihatnya. Siapa lagi ini? Kata Nabi. Qala intalik intalik. Ya pergi pergi. Jangan nanya dulu nanti nanti. Pergi pergi. Ya pergi Muhammad. Intalik intalik. Fantalakna fa'idha ataina ala rajulin karihil mir'ah. Akhirnya kamu pun pergi. Tiba-tiba kami bertemu dengan seseorang yang wajahnya sangat jelek. Wajahnya sangat menyeramkan. Ka akrahima antara in rajulan mir'atan, seperti orang yang sangat buruk di dunia ini, bahkan lebih dahsyat lagi, jelek banget wajahnya. Fa idza indahu narun yahussuha, oh, dia membawa api yang dihembus-hembuskan, hus hus hus hus, dia membawa api yang dia hembus-hembuskan, yas'a haulaha, dan dia berjalan-jalan di sekitarnya membawa api yang dihembuskan. Qultu lahumā, maka aku berkata keduanya, ma hadza, siapa nih? Qala la intalik. Eh, pergi Muhammad, pergi. Enggak. Jangan nanya dulu. Rasulullah penasaran. Sudah berapa kejadian tuh? Hah? Iya, pergi. Baik. Fa'ataina 'ala rawdah. Oh. Tiba-tiba aku mendatangi sebuah taman yang indah. Allahu Akbar. Rawdah. Bukan di Madinah, rawdah. Ya, di Masjid Nabawi. Aku melihat taman yang sangat indah, mu'tamatun fiha, yang sangat itu banyak pepohonan yang rindangnya. Allahu Akbar. Iya. Min kulli launin nawri rabi'. Dan aku lihat bunga-bunga yang sangat banyak. Bunga-bunga yang sangat indah. Ini pemandangan enak banget. Pemandangan indah. Ya. Wa idza baina dhahri rawdah, tiba-tiba aku lihat di tengah taman yang luas dan indah sangat menakjubkan itu, aku lihat seorang laki-laki tinggi sekali. Rajulun tawil la aqadu ra'sahu, ara ra'sahu, sampai aku enggak bisa ngelihat kepalanya, saking tingginya tuh orang. Tinggi banget. Ya, di tengah apa? Taman ada seseorang yang tinggi. Iya. Wa idza haulahu ar-rajulu, dan aku lihat di sekitar laki-laki tadi wildan, anak-anak kecil yang tampan. Iya, anak-anak kecil yang tampan. Ya, ma ra'aitahum qad, tidak pernah aku melihat ketampanan anak-anak kecil dibanding ketampanan sebelumnya. Qultu lahum, lalu aku bertanya kepada Quran, "Ma ada siapa nih? Apa ini? Dan siapa ini?" Qala, dijawab oleh oleh dua malaikat tadi, qala italik, jangan nanya, ayo pergi. Pergi. Pantolakna, kami pun pergi lagi. Ila raudatin azimah. Oh. Meninggalkan satu taman, ternyata aku dinampakkan taman yang lebih besar. Taman besar sekali. Raudatun a'damu qattun a'damu minha, yang lebih besar dari yang tadinya, dan tidak pernah aku melihat keindahan sebab apa di alam semesta ini selama ini, keindahan raudhah ini. Qala li ya irqi, yuk naik. Malaikat ini suruh naik, naik. Maka aku pun naik ke taman itu. Ya, fiha fartaqaina fiha fa ataina ila madinatin mubabbin milabarin min da'ab. Allahu Akbar. Tiba-tiba aku melihat satu kota Madinah. Satu Madinah, satu kota yang dibangun bangunannya dari emas. Allah. Dibangun bangunannya dari emas. Walabani min fiddah, ada yang dibangun dari yaitu perak. Fa'ataina babal Madinah. Tadi raudhah tadi dimasukin sama Rasulullah, yang tadi yang sebelumnya. Sekarang Rasul melihat satu kota yang indah dan rumahnya dari emas, perak dan mutiara. Lalu kami mendatangi pintu kota itu. Fasattahna, ya maka kami minta dibukakan. Fafatihalana fadakhalna fatalaqana fiha rijalun, ya maka kami memasukinya, lalu kami bertemu dengan orang-orang yang sebagian, ada orang yang sebagian wajahnya baik dan sebagian wajahnya buruk. Sebagian wajahnya baik, sebagian wajahnya buruk. Qala lahum idhabu, lalu dikatakan kepada orang ini yang wajahnya sebagian baik dan sebagian buruk, pergi kalian. Faqu fi dhalika an-nahr, ya pergi kalian, berceluklah di yaitu sungai, ada sungai di situ, celuplah kalian di sungai itu. Qala wa idha nahrun, oh ternyata memang ada sungai yang memanjang, ya yajri ka'annahu ma'ul mahad, yang memanjang dan mengalir air yang sangat jernih. Ya, kemudian mereka pada menyebur, lalu ketika keluar dari air itu, subhanallah, wajahnya semuanya menjadi tampan. Hah, sampai sini. Ya, adzan? Belum? Adzan belum? Belum selesai nih ceritanya, bulan depan insyaallah ya. Hah, teruskan. Baik, kita teruskan. Adzan. Baik, ya kita putuskan dahulu, kita tunda dengan azan ya, dengan salat, lalu kita lanjutkan insyaallah, kita lanjutkan ceritanya. Masih penasaran siapa itu ya? Bismillahirrahmanirrahim.